بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا يزال حديثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر في قوله فاعلم يدل على وجوب هذا العلم، وأنه فريضة، بل أنه أعظم الفرائض، لأن الله سبحانه وتعالى قدمه وبدأ به، قدم العلم بأنه لا إله إلا الله. وهذا يتناول العلم بمعنى هذه الكلمة والركنين اللذين قامت عليه النفي والإثبات، والعلم أيضا بشروط هذه الكلمة التي لا تقبل إلا بها. فلا إله إلا الله شأنها شأن أمور الدين الأخرى، الصلاة لا تقبل إلا بشروط، والحج لا يقبل إلا بشروط، الصيام لا يقبل إلا بشروط، مبينة كلها في كتب الفقه. ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط، بينها أهل العلم مستنبطين لها ومستخرجين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berlanjut tentang penjelasan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Perintah fa'lam, ketahuilah, menunjukkan wajibnya untuk mempelajari hal ini. Juga menunjukkan bahwasanya ini adalah kewajiban besar dan yang paling agung. Karena Allah Subhanahu wa taala mulai perintah ini dengan ketahuilah, dan mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah mengandung makna bahwasanya kita harus mengetahui arti dari kalimat ini serta dua rukun yang dikandung oleh kalimat ini, rukun peniadaan dan rukun penetapan. Juga seorang muslim harus mempelajari dan mengetahui syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, yang mana apabila seorang mengucapkan kalimat ini dan tidak memenuhi syaratnya maka tidak akan diterima. La ilaha illallah mengandung makna yang besar dan kedudukannya sangat tinggi dalam agama ini. Juga la ilaha illallah ini seperti perkara-perkara agama yang lain. Seperti salat tidak akan diterima kecuali dengan syarat-syarat. Ibadah haji tidak akan diterima kecuali dengan memenuhi syaratnya. Puasa juga seperti itu, tidak akan diterima kecuali dengan melaksanakan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Juga la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali apabila seorang muslim melaksanakan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah yang telah dijelaskan oleh para ulama yang mereka simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولهذا قيل لوهب بن منبه وهو من علماء التابعين، قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة. وقيل للحسن البصري رحمه الله ومن علماء التابعين أيضا: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. يشير إلى شروط هذه الكلمة. Pernah ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, yang beliau salah satu ulama di kalangan tabi'in, dikatakan kepada beliau, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, tentu. Akan tetapi, tidak ada kunci kecuali ada gigi-giginya. Apabila engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka akan dibuka untukmu, dan apabila kunci tersebut tidak ada giginya, maka tidak akan dibuka. Yang beliau maksud dengan gigi kunci sini adalah syarat-syarat dari La ilaha illallah. Juga pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, juga salah satu ulama dari kalangan tabi'in, bukankah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dia akan masuk surga? Beliau menjawab, siapa yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang beliau maksud dengan hak dan kewajiban La ilaha illallah di sini adalah syarat-syarat kalimat ini. وأهل العلم عندما تتبعوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان ما تتوقف لا إله إلا الله في قبولها عليه، تبين أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة لا تكون مقبولة إلا بها، وهي أولا العلم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك والريب، والثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والرابع الصدق المنافي للكذب، والخامس القبول المنافي للرد، والسادس الانقياد المنافي للترك، والسابع المحبة المنافية للبغض. Para ulama rahimahumullah ketika mereka meneliti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan sebab diterimanya seorang yang mengatakan la ilaha illallah, mereka mendapatkan bahwasanya la ilaha illallah mempunyai 7 syarat yang tidak akan diterima kecuali syarat-syarat tersebut terpenuhi. Syarat-syarat tersebut yang pertama yaitu ilmu tentang makna dari kalimat ini, juga ilmu tentang rukun peniadaan dan penetapan yang menghilangkan kebodohan seorang. Rukun yang kedua yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan. Rukun yang ketiga keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan dan riya. Rukun yang keempat adalah kejujuran yang menghilangkan kebohongan. Rukun yang kelima adalah penerimaan yang menghilangkan penolakan. Dan rukun yang keenam adalah ketundukan yang menghilangkan sifat meninggalkan. Dan rukun yang ketujuh yaitu kecintaan yang menghilangkan kebencian. Fahadihi ma'asyir al-mustami'in al-kiram syurutun sab'ah la takunu la ilaha illallah maqbulatan illa biha. Walaysa al-muradu bihadihi syurut an tu'raf faqat, بل المراد بها أن تحقق. ولهذا قال بعض أهل العلم كم من إنسان يجري في هذه الشروط جري السهم، يعني سريعا في ذكره لها ولكنه لا يحققها، وكم من عامي لو قيل له اعددها لا أحسن لكنه محقق لهذه الشروط. فإذا العبرة بتحقيق هذه الشروط والقيام بها والاتيان بها ليكون مسلم بذلك من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. أما العلم فدليله قول الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شرط yang 7 ini tidak akan diterima seorang yang mengatakan la ilaha illallah kecuali dia mendatangkan atau melaksanakan dan memenuhi 7 syarat tersebut. Dan tidaklah yang dimaksud dengan syarat-syarat ini sekedar untuk diketahui saja, akan tetapi yang dimaksud adalah syarat-syarat ini harus betul-betul direalisasikan dan diamalkan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan betapa banyak orang yang ketika diminta untuk menyebutkan syarat-syarat ini, dia dapat menyebutkannya dengan sangat cepat karena dia sudah sangat sangat hafal, akan tetapi ia tidak mengamalkannya. Dan betapa banyak orang awam yang ketika diminta untuk menyebutkan syarat-syarat ini dia tidak mengetahui dan tidak mampu untuk menjawabnya, akan tetapi dia telah mengamalkan semua syarat-syarat tersebut. Maka yang dimaksud di sini adalah seorang diminta untuk melaksanakan syarat-syarat ini, mengamalkannya, agar seorang dikatakan sebagai muslim yang hakiki. Adapun dalil dari syarat ilmu atau mengetahui dari makna la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia akan masuk surga. ودليل اليقين قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. وأما الإخلاص فدليله قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دليل dari syarat yakin yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, betul-betul beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Artinya mereka yakin dan tidak ragu sama sekali. Juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakkin fihima illa adkhalahullahul jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua persaksian ini dengan tidak ada keraguan sama sekali kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dalil dari syarat ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepadanya. وأما الصدق فدليله قول الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون في شهادتهم لأنهم غير صادقين فيها مع الله. وأما المحبة فدليلها قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أدبٌ dalil dari syarat kejujuran ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafik dan mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui engkau adalah rasulnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi sungguhnya orang-orang munafik itu adalah pembohong, yaitu mereka bohong dalam persaksian mereka dan tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari mahabbah yaitu kecintaan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka cinta kepada mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Amma al-inqiyad fa daliluhu qaulullah ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa amma al-qabul fa daliluhu qaulullah ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه معاشر المستمعين الكرام شروط سبعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا تقبل هذه الكلمة من العبد إلا إذا أتى بها. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat ketundukan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Dan dalil dari al-qabul, syarat qabul penerimaan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami kepada seorang penyair yang gila. Ini adalah 7 syarat untuk kalimat tauhid la ilaha illallah, yang apabila seorang hamba tidak melaksanakan syarat-syarat ini, maka tidak akan diterima darinya ucapan لا إله إلا الله. نعود مرة أخرى للآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار معاشر المستمعين عمل ويكون باللسان، لكن الله ذكره بعد العلم بالتوحيد. ولاحظونا في الآية فائدة عظيمة، وهي أن الله سبحانه جمع فيها بين التوحيد والاستغفار. التوحيد والاستغفار هما أعظم الأمور التي يحصل بها غفران الذنوب. ففي الحديث القدسي، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فذكر في هذا الحديث أعظم أسباب مغفرة الذنوب، وهي الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. والتوحيد أساس المغفرة، ومن لم يكن ذا توحيد فلا مطمع له في مغفرة الله إذا مات على ذلك، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada ayat yang kita pernah bacakan, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan meminta ampunlah atas dosa-dosamu. Istighfar, meminta ampun, adalah amalan yang dikerjakan dengan lisan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini setelah perintah untuk bertauhid. Dan perhatikan dalam ayat ini faedah yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara tauhid dan istighfar. Tauhid dan istighfar adalah perkara-perkara yang paling besar, dua perkara yang paling besar yang menyebabkan seorang diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis qudsi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu sebanyak apapun. Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartulak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu sampai ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampuni. Ya bena Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang dengan sepenuh bumi dosa-dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau bertemu denganku dan engkau tidak mensukutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan untukmu sepenuh bumi ampunan. Dalam hadis ini, hadis yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab diampuni dosa, yaitu doa dan berharap serta istighfar dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid merupakan fondasi diterimanya semua amalan, dan orang yang meminta ampun dan tidak mempunyai tauhid maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi apa yang Allah kehendaki. والاستغفار أيها المستمعون الكرام شأنه عظيم في محو السيئات، ولهذا تأتي أذكار ودعوات نبوية عديدة فيها التوحيد والاستغفار معا، مثل دعوة ذنون جمعت بين الأمرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومثل سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جمع فيه بين التوحيد والاستغفار. وفي الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وجاء في حديث كثيرة يجمع فيها عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين التوحيد والاستغفار، وذلك أنهما أعظم ما ينال به العبد غفران الذنوب. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perkaranya sangat agung dan sangat besar, dan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa. Oleh karena itu banyak kita dapatkan zikir-zikir dan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung tauhid dan istighfar sekaligus. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau menggabung di antara dua hal ini dengan doanya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, subhanaka inni kuntu minal zalimin, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Juga seperti doa penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, engkaulah yang menciptakan aku, wa ana abduk, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, aku di atas perjanjianku selama aku mampu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung diri dari keburukan apa yang aku kerjakan, abu'ulaka binikmatika alayya, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku, wa abu ubidambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara tauhid dan istighfar. Juga dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaihi, aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, yang maha hidup dan senantiasa mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Juga dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua perkara ini antara tauhid dan istighfar, karena dua hal ini adalah sebab seorang diampuni dosanya, maka sangat pantas bagi seorang muslim untuk memperhatikan hal ini. ولهذا كان حريا بالعبد أن يعنى بالتوحيد تحقيقا له في نفسه، وأن يعنى أيضا بطلب المغفرة له ولإخوانه. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا أيضا فيه دلالة على شرف وفضيلة الاستغفار للمؤمن. وقد ذكر الله عز وجل ذلك صفة للأنبياء وصفة لأهل الإيمان، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاستغفارك للمؤمنين شأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. قد جاء في الطبراني بإسناد جوده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، أي أنك إذا قمت في استغفارك اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات كان لك بكل مسلم ومسلمة حسنة من الأولين والآخرين، فهي حسنات بالملايين وليست بالألاف، تفوز بها إذا دعوت بهذه الدعوة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka sangat pantas bagi kita untuk memperhatikan masalah tauhid ini, juga memperhatikan masalah istighfar kepada untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat." Minta ampunlah atas dosa-dosamu juga kepada untuk orang beriman dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan di sini ada dalil pentingnya dan utamanya istighfar terhadap orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hal ini adalah sifat dari para nabi dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menuju keimanan. Dan istighfar kita kepada, permohonan ampun kita kepada kaum mukminin atau untuk kaum mukminin adalah perkaranya sangat besar dan pahalanya sangat agung. Telah datang dari riwayat hadis dari riwayat Tabrani yang dihasankan sanadnya oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon ampun kepada kaum muslimin dan muslimat maka untuknya untuk setiap muslim satu kebaikan, yaitu apabila engkau memohon ampun kepada dirimu sendiri dan seluruh kaum muslimin maka untukmu setiap bagi setiap muslim itu satu kebaikan dari yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan inilah pahala yang sangat banyak, bahkan berjuta-juta pahala, bukan hanya beribu-ribu pahala yang akan didapatkan ketika seorang berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. فطلب المغفرة لك وللمؤمنين هذا من الدعوات العظيمة ويدلك على عظمتها وشرفها أن الله سبحانه قرن الأمر بها بالأمر بالتوحيد الذي هو أشرف الأمور وأعظمها على الإطلاق، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka memohon ampun untuk diri anda sendiri dan untuk kaum mukminin ini adalah di antara doa-doa yang sangat agung yang menunjukkan akan keagungan doa ini. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara perintah bertauhid dengan perintah untuk memohon ampun kepada kaum muslimin dan muslimat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, mohon dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, juga bagi orang beriman dari kaum laki-laki maupun perempuan, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari dan di malam hari. Wa qaulullah azza wa jalla fi khatimat hadhihi al-ayah wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum hadha min barahin at-tauhid wa dalailah wa min al-umur allati tuqawwi as-silah billah fi kulli waqtin wa hin. الله يعلم متقلبكم ومثواكم أي يعلم أحوالكم كلها وتصرفاتكم جميعها لا يخفى عليه منكم شيء. فالإنسان عندما يغدو في صباحه في أعماله في مصالحه ذاهبا هنا وهناك رب العالمين عليم به مطلع عليه. إذا أوى إلى فراشه ونام في غرفته خاليا وحده أو معه غيره أو في مكان مظلم الله عليم به، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فهو جل وعلا عليم بالعباد مطلع عليهم. ولهذا من الأمور التي تعين الإنسان على تتميم إيمانه وتقوية دينه وتقوية صلته بالله أن يعلم أن ربه مطلع عليه أينما كان ويراه أينما ذهب. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فرمان الله سبحانه وتعالى، wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari dan di malam hari. Ini juga merupakan bukti-bukti tauhid dan dalil-dalil tentang perkara-perkara yang dapat menguatkan hubungan seorang hamba dengan dengan Allah Subhanahu wa taala di segala waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan dan segala yang kalian lakukan, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika seorang pergi di pagi hari untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, atau dia pergi ke sana dan ke sini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ia kerjakan. Juga ketika seorang kembali ke tempat tidurnya, atau dia tidur di kamarnya sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan ketika dia berada di tempat yang sangat gelap sekalipun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah berfirman, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, di antara perkara-perkara yang membantu seorang untuk menyempurnakan imannya dan menguatkan agamanya serta menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dimanapun dia berada, dan Allah mengetahui ke mana dia pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah mengetahui apa yang ia ciptakan dan dia Maha lembut dan Maha mengetahui? Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Fa ilmu al-'abd bi anna Allah Subhanahu 'alimun bihi muttali'un 'alayhi, hadha akbar wa'id. Qad dhakara al-Imam ash-Shanqiti rahimahullah fi tafsirih anna al-'ulama ajma'u 'ala anna akbar wa'id علمك بأن الله عليم بك مطلع عليك. قال هذا باتفاق أهل العلم أنه أكبر واعظ. ولهذا ترى أكثر الآيات في القرآن آيات الترغيب وآيات الترهيب تراها مختومة بهذا، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، ونحو ذلك من الخواتيم لكثير من آي القرآن الكريم. هنا في هذه الآية ختم بقول والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي على كل حال وأينما تكونون، في الغدو والرواح، في الليل والنهار، في كل وقت وحين، الله عليم بكم مطلع عليكم، لا تخفى عليه منكم خافية. وهذا كله كما قدمت من الأمور التي تعين العبد على تحقيق إيمانه وتتميم دينه وتقوية صلته بربه. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang ia kerjakan, ini adalah nasihat yang terbesar dan terkuat bagi seorang hamba. Oleh karena itu, Imam Syekh Syinqiti rahimahullah ketika menyebutkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya nasihat terbesar yaitu ketika engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Dan ini adalah kesepakatan para ulama bahwasanya ini adalah nasihat yang terbesar dan terkuat. Oleh karena itu kita dapatkan bahwasanya kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang memberikan ajakan kepada kebaikan dan mengancam kepada azab, kita dapati bahwasanya kebanyakan akhir dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berkata, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan semacam ayat-ayat ini kita dapatkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Juga dalam ayat yang kita kaji pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari dan di malam hari, yaitu di segala keadaan, baik ketika pagi hari, ketika sore hari, ketika malam hari, ketika siang hari, dan di segala waktu dan segala tempat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang dapat membantu seorang hamba untuk menguatkan imannya, menyempurnakan agamanya, dan menguatkan hubungan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa bada bil ilm qabla al qawl wal amal, ay fi al ayah. وهذا وجه استدلال الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على بدء العلم وتقديمه على الأقوال والأعمال. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعليقا على هذا الموضع قال: استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للأعمال. Ya, dalam kitab ini, pengarang kitab ini rahimahullah, beliau mengatakan fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan di sini ya, dari ayat ini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil pendalilan bahwasanya wajibnya kita memulai ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ketika memberi komentar pada potongan perkataan ini, beliau mengatakan bahwasanya pengarang kitab ini rahimahullah berdalil, mengambil dalil dengan ayat yang mulia ini tentang wajibnya memulai ilmu sebelum berkata dan berbuat, sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah juga berdalil dengan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dua perkara ini, perkara ilmu dan kemudian beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai perintah berilmu dengan firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal dalam firman-Nya wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan ilmu didahulukan sebelum beramal, dan ilmu adalah syarat diterimanya atau sahnya perkataan dan perbuatan, dan ilmu dan perkataan dan perbuatan tidak akan dianggap sah kecuali apabila dibangun di atas ilmu, karena ilmulah yang akan membenarkan niat dan membenarkan amalan. Wa nakhtim hadithana bi naql mufid عن الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العلوم والحكم، وهو يتحدث عن أسباب المغفرة وأن أعظمها التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. يقول: قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر، ربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات، كما في المسند وغيره عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل، انتهى كلامه رحمه الله. وبه نكتفي في لقائنا هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير. كمولين كده تتوب kajian kita pada siang hari ini dengan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Al-Ulum wal-Hikam, ketika beliau menyebutkan sebab ketiga dari sebab-sebab diterimanya ampunan dan tauhid, yaitu sebab terbesar yang mana apabila seorang kehilangan sebab ini maka dia akan kehilangan sebab diterimanya istighfar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, setelah beliau menyebutkan ayat ini, beliau berkata, maka barang siapa yang sempurna kalimat tauhid dalam hatinya, maka hal tersebut akan mengeluarkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, semua kecintaan, semua pengagungan, semua ketakutan, semua harap dan semua tawakul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu tauhid akan membakar dan menghapuskan semua dosa-dosanya dan semua kesalahan-kesalahannya, walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Bahkan bisa jadi hal tersebut akan merubahnya menjadi kebaikan-kebaikan, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kebaikan itu akan merubah keburukan menjadi kebaikan, karena tauhid adalah penyebab terbesar diterimanya suatu amalan, diampuninya dosa-dosa. Bahkan seandainya diletakkan tauhid ini di gunung-gunung dosa dan kesalahan, maka tauhid ini akan merubahnya menjadi kebaikan sebagaimana tertera dalam kitab Musnad dan dari selainnya, dari Umuhani, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka tidak akan meninggalkan dosa sama sekali dan tidak ada yang dapat melampauinya dari amalan. Selesai perkataan beliau rahimahullah, dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik menuju segala kebaikan.